Sekarang ku merasa bukan aku saja cinta di dalam hatimu. Kadang perhatian, kadang mengabaikan apa yang kau mau. Ku tak ingin sakit terulang lagi. Jawablah tanya hatiku, apakah aku beri hatimu? Apakah aku akhir cintamu yang kau perjuangkan dalam hidupku? Apakah aku masa depanmu? Menyayangimu, apa engkau pun begitu. Ku tak ingin sakit terulang lagi. Jawablah tanya hatiku, oh, apakah aku beri hatimu? Apakah aku akhir cintamu yang kau perjuangkan? Berselisih denganmu, yang aku mau engkau yakinkan agar aku tak meragu. Apakah aku